kita minta kepada Al-Habib Husin bin Abdul Rahman Al-Hafsi untuk memberikan nasihat dan ucapannya kepada kita semua. Alaihi wa taqabbal. الحمد لله الذي امتن علينا سبحانه وتعالى بالأرضاء واختصنا سبحانه وتعالى بالسكون في وادي الأحباب ودعا الشيخ وادي الأحباب لإمام عبد الرحمن السقاف. أنا السقاف إذا حضر بين الناس فكأنهم لا سبتين الطعام ولا طعام ما بسر وبركة الصالحين يا رب العالمين. وضعنا من العشية مع الركعة مش عشية الجمعة تعتبر من أفضل العشيات من أفضل العصريات التي فيها نبحات نفيسات ومعاني الغوام في حصول النوائب. أكرمنا الله وإياكم بذلك وسبب علينا أشرف المشاركة وحضرنا في هذه الساعة مع محمد عبد القادر في قراءة الحكم. الحكم التي هي نور يمدده الله سبحانه وتعالى بخلقه. تفضل. Ilmu-ilmu daripada para salaf yang mana ilmu-ilmu mereka itu punya yang bukan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam Tabrani di dalam kitab hadisnya bahwa siapa yang membaca sebanyak 80 kali salawat kepada Nabi Muhammad yang berbunyi Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ketika ada Rasulullah Nabi Rumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim dan Allahumma shalli ala Muhammad ketika Rasulullah Nabi Rumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima sebanyak 80 kali. Yang diwayat mantabrani disebutkan Rasulullah berkata, siapa yang membaca itu di sore hari Jumat 80 kali, niscaya seperti ibadah puasa sunnah dan bangun malamnya sebanyak 80 tahun. Wahdam Allah alaihi wa sallam hadil asyia ba'da'an balagahum بسند من اهل البيت النبوي من اهل العلوي عن السيده فاطمه بنت الزهراء رضي الله عنها وارضاها سميت زهراء لانها لم تحج اصلا سميت بتول لانها متبتله متمسكه منقطعه الى الله سميت فاطمه لانها مفطومه قالوا اهل العلم عن النار وعودي وذريتها الله يجعلنا كذلك ان شاء الله ومحبين معهم باذن الله. فقالوا أن السيدة فاطمة كانت ترى أن الساعة التي استجاب الله تعالى بها الدعاء المخصوصة في يوم الجمعة هي ما بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس. بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس وكان سلفنا الصالحون رضوان الله عليهم يهتمون من هذه الأشياء. وكذلك ينتظرون ما بعد صلاة الجمعة بالتوراة والأذكار فيما هو موجود ومنوط في كثير من كتبهم من ذلك ما هو وارد في أن من درى المشبعات بعد الجمعة قبل أن يتحرك من مجلسه إلا اللهم مبعثه من الجنة أو رؤية له فهذا فيها قضية كثيرة ومنها ما من قال بعد صلاة الجمعة إلى العصر هذا المكسوح المجنبي سبحان الله العظيم وبحمده. في رواية الترمذي عن ابن عباس أن من قال سبحان الله العظيم وبحمده بعد صلاة الجمعة 100 مرة سبحان الله العظيم وبحمده بعد صلاة الجمعة 100 مرة غفر الله له 100,000 كبيرة ولوالديه 24,000 24,000 والديه وهو 100,000 كبيرة لأسفل الله ثم تعجب النبي محمد وقال حذر من آدم أن يعمل مثل هذه المعاصي في الأسبوع 100,000 كبيرة ثم يوجد دخول النار نسأل الله العافية. إذا هو محمد هو إلى خير الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهم لأن الولايات كانت عند أهل البيت في الهجرة كان هو فأنا أرسل من جمعه حتى الولاة البطاقمة البطول البطول أنا كان البطول لأنه تتطلق الإبادة والبسرعة البطولين إلى برسول رسول الإبادة أنا تقول بسرعة البطولين تجاه النحر إنما كان الجعباء إذا أدنا أبنى تجاه حيو حتى الولاة سوف تنهتم فاطمة كمان فاطمة فاطمة فاطمة karena beliau mencegah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk dalam hati neraka walaupun hingga tahan dan keturunan yang beliau juga insya Allah. Jadi semoga kita semuanya mendapatkan daripada keberkahan beliau dan juga begitu pecinta-pecintanya dari Hai Husin dengan Tuhan tadi juga ketika pecinta daripada Sayyidah Fatimah dan keturunannya insyaAllah bersama mereka terjauh daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menceritakan tentang sore hari Jumat ini dengan pembacaan-pembacaan yang lainnya yang disebutkan tadi. Adapun setelah sholat Jumat di situ ada bacaan yang perlu kita perhatikan yaitu Sab'iyah. Sab'iyah ini tadi disebutkan bahwa Ibnu Fatimah adalah seorang yang menyatakan bahwa sore hari Jumat adalah saat istijabah, waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sore hari Jumat di Fatimah terpenggara bahwa ini waktu dikabulkannya doa, tapi siapa yang punya hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa antara sunnah, setelah para jumat itu ada salah satu sunnah, dinyatakan siapa yang baca 7 kali Fatihah, tanpa sebelum merobat kakinya di dalam salat sunnahnya itu, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sehingga sananya tempat tinggalnya di dalam surga sebelum tinggalnya, atau dinampakkan atau melihat atau dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat tinggalnya di dalam surga sebelum dia meninggal dunia. Ini suatu kenikmatan yang besar bagi siapa yang membaca syariat, yaitu 7 kali berbahar, Fatihah. Lalu antara zuhur ada bacaan lagi bagi siapa yang minat, yaitu sampai asar. Ini ada kemasan waktu. Kalau tadi waktu salat Jumat saja, sebelum kita berbalik, sebelum kita lagi kita berdoa itu kita membaca. Tapi ini ada waktu belum mulai makan sampai asar waktunya, yaitu membaca Subhanallah Alim Subhanallah Alim Wa Bihamdih sebanyak 100 kali di dalam riwayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dilihatkan hari ini barang siapa yang membaca Subhanallah Azim dan diambil sebanyak 100 kali antara sholat Jumat dengan asar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus daripada 100.000 dosa besar, 100.000 dosa besar selama 1 minggu itu. Dan untuk orang tuanya 42.000 dosa besar. Katanya Rasulullah alangkah ajaibnya, mana orang yang menjalankan dosa besar 100.000 satu minggu? Insya Allah tidak ada. Ya, 100.000 dilakukan orang satu minggu tidak ada. Ya, maka ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi siapa yang menginginkan rahmat itu, mari kita membaca daripada bacaan tadi. Walayatam sayyidatil bil faridat sunan wa yudrukul faridah. هذا ليس بطالب علم بل ليس المسلم لعقل من الطرق الذي افترضه الله تعالى ان افضل مما يتدرج به العاقل الى الله بعد اداء الفرائض هو النوافل فلا يهتم الواحد يجي الى الجمعه والخطيب فوق المنبر ولا يهتم مما يقول ولا مما يصلي بالانصار الى الجمعه ثم يهتم بالاذكار بعد الصلاه هذا فوق على نفسه خير كثير لهذا نجد لا يعد من المحسوبين بحضور الجمعة. ولما علم بعض التجار كان أرسل خادمه وقال من صلى الجمعة في المسجد في الجامع جبوا إلى عندي في البيت ضيافة غداء. هذا واحد كان كبير سوى وليمة كبيرة كان المسلمين من صلى الجمعة حضر الجمعة وضف عن الجمعة جبوا المعجزة تمام الخالد محطة ذكي فقير وقف عند الباب من خلال من الجمعة يقول له تعال خلال الجمعة يقول تعال خلال المسجد يقول له ايش دار يا خفي ايش دار رجع الاولى هو نسيت ايش دار رجع الثاني ما نزل ايش دار الخطبة في الآية خطبة الجمعة ايش كان موضوعها ما نزل هذا اذا ما حضر الجمعة أنا في جار فلاد أنا قبل حضرة الجمعة قال الثالث هذول حضرة الجمعة كيف أنا وجد مليان جاء الجمعة الناس قال أبدا أنا قلت من خريطة ألبا إيش قال الخطيب قال ما نداري إيش قال جرار من الصلاة قال ما نداري قال إذا ما حضرت قال صدقت هذا هو الله صدقنا وياهم الحضور كبير إذا حضرنا من هذا النية فتاتي معنا في حضور الفرض بعد الفرائض النوافل ومن ذلك حضور مجلس العلم هذا في هذا الحكم العطائية تحبيب هذا جزاكم الله خير بتدعيكم وتوافقكم بالإصرار والإنصار والتوجه التام والعلم في العلم والعلم بأهل العلم. سيدي الخالم جعلنا نمتلكم يا perhatian besar dengan sunnah-sunnah yang kita dengarkan semacam tadi tapi menghayalkan yang baju, menghayalkan yang sesuatu yang harus, tetapi semangat di dalam mengerjakan yang sunnah. Ini adalah suatu ketumbuhan, suatu kepatuhan dari seorang. Contohnya seseorang mengerjakan diri terjadi, tapi terjebak di dalam masalah sholatnya. Mereka di dalam masalah sholat lima waktunya ini tidak ada yang mendapatkan kedekatan di sisi Allah SWT. Rasulullah berkata, "Maka dalam perjalanan itu di lima ada masalah dua. Tidak ada suara yang bisa mendekatkan ibadah Allah lebih cepat seperti menjalankan ibadah wajib. Ibadah wajib adalah ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Contoh yang lainnya, dia semangat di dalam bacaan sholat Jumat tarbiyah dari atau bacaan subhanallah al-azim seperti tadi misalnya 77 dari pada wahal pada hari, tapi dia waktu azan Jumatan belum datang, atau dia itu mendengarkan khutbah dalam keadaan tidak serius dan sholatnya juga tidak khusyuk. Dia semangat di dalam masalah musabahat dari bacaan tujuh atau bacaan doa-doa pilihan yang lain, tapi masalah yang wajib di dalam sholat jumatnya kurang diperhatikan. Ini adalah suatu kekurangan juga bagi diri seseorang itu. Ada satu orang yang pernah mengatakan kepada budaknya, "Wahai budak, siapa yang pulang dari jumatan itu coba diajar, dicegat, suruh mampir ke rumah semuanya. Siapa yang hadir Jumatan, suruh mampir kasih makan siang. Dijamu makan siang. Semua yang hadir Jumatan." Sedangkan si budak ini orang yang berani tinggi. Budak ini yang berani tinggi. Nah, hari itu. Halo, kita. Jadi, apa namanya? Ini cerita sebutkan seorang yang ada. Tadi menjauh siapa yang mulai daripada Jumatan dari Jumatan. Akhirnya, masih mulai tadi kedepaan awalnya pagi. Ahli fikir kalau mengatakan setiap ada orang itu ada pada Jumatan yang ada darah, ditanya, "Kamu tadi hadir Jumatan?" "Oh ya, hadir Jumatan." Masya Allah. Nah, lalu apa yang dibaca di dalam ayat yang pertama oleh Imam Zulham? Tidak tahu, saya lupa. Nah, kata kedua, tidak tahu, lupa. Kalau yang berubah dari itu, apa yang dibaca oleh Khotib dari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya apa? Juga, tidak tahu juga, kelahir semuanya. Nah, akhirnya, tidak dianggap dicorong-corong, ini tidak termasuk yang hadir cuma Jumatan, tidak termasuk Jumatan, tidak masuk usul, tidak masuk apa? Madam Tiang ini, tidak masuk Madam Tiang. Nah, setiap hari itu ditanyai, semuanya, jawabannya tidak mengerti. Hingga sampai jatuh ke tiga orang saja. Nah, tiga orang, jawabannya semuanya, yang kalau ditanya apa suratnya, apa bacaan, apa yang sebutnya dalam khutbahnya rumah, bisa jawab dengan benar, ini yang tiga orang ini, yang akan aku undang untuk kemajikan dulu. Nah, ini dibawa tiga orang kaget ini, si orang lain ini, yang cuma kan ribuan orang. Ya, ratusan orang yang hadir, kenapa orang dibawa tiga aja? Dikatakan ini yang tiga ini, saya tanyai apa bacaan suratnya, imamnya baca apa, khotibnya itu lagi menyampaikan apa, dijawab semuanya, paham semuanya, benar-benar dengan serius. Ini adalah ahli Jumat. Ini termasuk ahli Jumatan berat, wahil majikan semua. Kamu pindah, kamu adalah ujaku yang terjadi. عادل فإذا عرفنا الرواية سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم بإهمامهم بالفريضة ومن ذمة أنها بالله. فإذا حضرنا المجالس إذا طالب المجالس بالليل ما يضيع المرة صلاة الصبح عن جفايد بالليل سرى صلى الله على النبي لا نبي لا نبي لا نبي لا نبي لا نبي لا نبي لا أنه خير من الصلاة. أقول لكم هذا كيف أنت من الزمن صلي على النبي وتبكي إذا أصاب عقلك بهذا واستلمت فيه واستلمت في الطريق عاد تأتي منك لا لحظات من رحمة الله تعالى وشمة السلف ولبدة السلف الليل ويعرضه بعد ذلك على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا عرضت على الحبيب فتأتي ذهنك هذه الكلمات ومعانيها في الحكم الذي جعلها الله تعالى لأهل المعرفة تعالى إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فالتزمون فإنه يردد الحكمة. الحكمة علم ما يعطى أي واحد وإنما يمكن لطف الله تعالى لكي تعرف كيف تعامل غيرك في هذا البلد. فضل الله وإياكم توفيق الصالحين. لما كان بعض الحبايب يمر بمواجهة شريفة أو للمرء العاصر بذلك وهو لقمان الحكيم. لماذا سمي لقمان الحكيم؟ أو لا؟ قال الشافعي يقول لو أن لقمان الحكيم بني بفضل أو عيال إنه لما فضل بين الجبن والبغي ولقمان الحكيم لماذا سمي حكيما؟ قالوا لأنه ما شاء الله فتح الله عليه أبواب الحكمة وأبواب التعصب كان خائنا مصيبا ولكن جاءت الحكمة فبلغ بعض الأمراء قبلته قال تعالى سمعنا أنك أنت حكيما كثير فهل يقولوا ما يريدك أن تقدمي من هذا الرأس جاب الرأس غنم ذبيحة قال الآن ذبحها وقال وأنا تخرج منها أفضل شيء كان كلام من حتى المنصر خارج الجلب أفضل شيء الجلب والإسلام في رأس الغنم كان طيب أزرار غنم ما أقدره قال أخرج الآن حصل شيء فيه إيش الحصل شيء ها هو أو شخصي به خرج اللسان وخرج الغنم نفسه قال هو نفسه إذا فتح صلاح وإذا أسد نسأل الله العافية والسلام من هنا ما تأتي الحكم على اللسان إلا بعد أن تأتي الحكم على الجنان. إذا جاءت الجنان في الجلب يفيض الله تعالى فيضانا مع نورا وهكذا كان عن الله يؤلفون في الحكم ولا سيما لهم الحكم لهم من الحكم العظيمة وكثير منها في كتب العشرات التي هي مذكورة. يجب أن يقول بعد ذلك العمل اليوم بالقرآن فهو kita setelah kita ini memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban juga setelahnya yaitu kita memperhatikan mencari ilmu yang bermanfaat semacam pengajian yang sore hari ini adalah kesabaran bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam salat dan puasa dan lain sebagainya. Jadi beliau mengatakan apalagi yang namanya maulid. Ya, maulid ada sebagian di antara kita sampai malam hari sampai jam 1 sampai jam 9 ya. Ya, Masya Allah menangis kadang-kadang di antara maulid sampai munculkan air mata. Tapi waktu datang ada subuh hanya salatul khairum dan maulid salatul khairum daripada tidur teman-teman kepalanya tidur lebih daripada Allah daripada sholat ya, kalau sholat kalau yang sholat dia tidak menghiraukan tapi kalau mau nangis-nangis ini perhatian di dalam sunnah tapi tanya jadi enggak yang wajib ini tidak benar ya, sesuatu yang kepalu artinya yang wajib lebih diutamakan. Lalu beliau mengatakan bahwa karena para pesoleh memperhatikan daripada kitab-kitab yang kita baca seperti kitab Al-Hikam itu yang Al-Fatihah sendiri di dalam ucapan beliau mengatakan bahwa Luqman bin Haji itu adalah seorang muda, seorang membantu. Nah, tetapi Allah memberikan hikmah ini bukan untuk setiap orang. Hikmah itu diberikan kepada orang yang banyak diam. Ya, banyak diam tapi lalu itu diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah di dalam hatinya. Dan si Luqman Hakim ini masyhur bahwa dia ini ahli hikmah. Sampai satu orang raja di zamannya pernah bertanya kepada beliau, kamu adalah Utsmanul Hakim yang dikenal dengan ucapan-ucapan hikmah itu, karena mereka mengatakan semacam itu. Lalu beliau di dalam kalbu bertanya, coba saya akan menyembelih kambing, kamu ambil, kamu keluarkan mana yang terbaik daripada anggota tubuh daripada kambing ini. Maka setelah disembelih, dikeluarkan, diambil lidah dan hati daripada kambing tadi, disodorkan kepada si raja. Ini adalah yang terbaik daripada anggota si kambing tadi. Ini tidak ada yang lebih pahala, ada yang lebih enak kan, dan sebagainya. Tapi ini diambil itu, ambil. Tidak ada yang lain yang lebih baik dari ini yang terbaik. Lidah dan hati. Di sebelah lagi yang satu yang kami ingatkan lagi, coba keluarkan anggota badan daripada kambing ini yang terbaik, yang terhusus. Maka dikeluarkan lagi oleh Rukmanul Hakim, yang penuh dengan hikmah beliau ini, diambil lidah dan hati lagi. Sama seperti kambing yang pertama. Kambing yang pertama ini adalah hati, lagi lidah dan hati juga. Tapi cukup bisa sama ini. Iya, kalau seandainya hati itu bersih, lidah itu bersih, menjadi orang itu sangat baik, sangat baik, menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang tinggi derajatnya. Kalau seandainya lidahnya dan hatinya juga jelek, maka paling jeleknya orang, paling jeleknya, paling hinanya orang. Ini adalah ucapan daripada Luqmanul Hakim. Maka dari itu, orang soleh membaca daripada bacaan kita kalau secara hikmah diantaranya Al-Hadid Abdullah bin Al-Hadid Al-Hadid Suhaib Al-Hadid beliau mengarang daripada kitab Al-Hikam. Beliau juga mengarang kitab Al-Hikam Al-Hadid Abdullah bin Al-Hadid. Ini berhati-hati antara soleh tentang mutiara antara hikmah.